Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar setia Radio Fika Insani di 88.8 FM dimanapun Anda berada, wilayah Barlingmas cakep, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufi TV, Usman TV, Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita masih bersama dengan hadis ke-54 dalam bab As-Siddiq, bab tentang kejujuran. Hadis itu ada dua sisi. Sisi pertama adalah tentang kejujuran, dan sisi kedua adalah tentang kedustaan. Sisi pertama telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menghasung kita, memotivasi kita, mengajak kita untuk senantiasa bersikap dan bersifat jujur, mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan, berbuat sesuatu sesuai dengan isi hati dalam kebenaran. Ini motivasi, anjuran, hasungan, dorongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang yang senantiasa berlaku jujur akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dengan sabda beliau, wa innar rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seseorang itu terus dia berlaku jujur sampai ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq. Dan telah kita terangkan pada kesempatan yang lalu bahwa derajat siddiq itu bukan derajat yang sembarangan. Itu derajatnya Abu Bakar As-Siddiq dan orang-orang yang semisalnya, derajat di bawah Al-Anbiya dan Mursalin. Ya. Maka seorang bisa meraih derajat yang tinggi ini dengan sifat jujur. Dari sini kita tidak ada lagi kata-kata jujur itu acur, tidak ada. Jelas jujur itu adalah mujurun, mujurun, wa mujurun. Ya, jujur itu senantiasa apa? Mujur, dunia dan akhirat. Sisi yang kedua adalah sisi tentang kedustaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sisi yang kedua ini memperingatkan umatnya untuk menjauhkan diri dari lawan kejujuran, ini kedustaan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, sesungguhnya kedustaan itu mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan fujur. Apa itu fujur? Fujur itu adalah al-khuruj an ta'atillah, segala bentuk penyimpangan dari ketaatan kepada Allah, itulah fujur. Al-khuruj an ta'atillah, segala bentuk penyimpangan dari ketaatan kepada Allah, ya. Ini adalah fujur, ngeri. Seorang yang tidak jujur, dia akan terdorong untuk melakukan fujur, melakukan dosa. Jujur kepada Allah dan jujur kepada manusia. Dusta kepada Allah dan dusta kepada manusia. Ketika seorang jujur kepada Allah dan jujur kepada manusia, maka orang itu akan terdorong untuk melakukan perbuatan baik. Sebaliknya, ketika seorang itu tidak jujur kepada Allah dan tidak jujur kepada manusia, maka orang tersebut akan terdorong untuk melakukan perbuatan fujur, dosa. Apa bentuk tidak jujur kepada Allah? Kalau tidak jujur kepada manusia, jelas berkata tidak sesuai kenyataan. Idza hadatha kadzaba, kalau bicara dusta. Nah, itu jujur kepada manusia. Tidak jujur kepada manusia. Bilangnya A padahal B. Nah, ini terkadang orang-orang di sekeliling kita, mungkin termasuk kita, menggabungkan dua kondisi yang tidak baik dalam perkara-perkara yang sederhana, karena tertutupi oleh rasa malu. Ini hati-hati. Kalau ditanya sampun dahar, sampun. Sudah makan? Sudah. Orang Jawa. Padahal wetenge ngelih. Ini namanya menggabungkan dua hal yang tidak baik. Sampun dahar, sampun. Dia enggak jujur. Padahal sesungguhnya dia belum makan, ya. Kemudian ini kondisi yang jelek. Mengatakan sudah padahal belum, dusta. Kemudian kondisi jelek yang kedua, ngeleh diempet gitu loh. Ya. Jadi harusnya kalau dia jujur, mujur dia. Ya. Tapi mungkin karena menjadi kebiasaan terkadang. Ya. Monggo, sampun matur nuwun, tapi matanya ngelirik terus. Ini jangan dibiasakan. Ya. Kalau memang lapar, bilang apa? Lapar, wong sudah ditawari kok. Kalau kita punya teman-teman itu di berasal dari daerah yang memang biasa terus terang. Kamu lapar ya? Iya, lapar katanya. Jadi enak kita mau bersikap, mau ngasih makan atau tidak. Tapi sama sebagian teman itu terkadang kalau kamu lapar, enggak kok. Padahal apa? Lapar. Maka ini kebiasaan yang mungkin menurut kita baik. Tapi cobalah berlatih jujur secara sederhana. Ya. Walaupun mungkin bahasanya bisa dirubah lah. Dengan kata-kata yang lebih tidak vulgar gitu ya. Taib. Nah, jujur kepada manusia jelas. Terkadang mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Adapun jujur kepada dusta kepada manusia, mohon maaf. Dusta kepada manusia adalah dengan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Sedangkan dusta kepada Allah, bagaimana? Dia menampakkan ketaatan padahal hatinya penuh dengan maksiat. Dia menampakkan cinta pada Islam padahal dia benci pada Islam. Ini akan dibuktikan ketika dia sendirian. Jadi seorang itu akan bisa mengetes kejujurannya kepada Allah tatkala dia sendirian. Apabila kondisi sendirian dia sama dengan kondisi ketika dia ramai bersama dengan orang lain, maka absyir bil khair, maka terimalah kabar gembira. Dia jujur kepada Allah. Ketika di hadapan manusia, dia orang yang senang beribadah, rajin sholat sunnah, rajin baca Quran, rajin sedekah, menjauhkan diri dari kemaksiatan, kemaksiatan mata, kemaksiatan telinga, kemaksiatan mulut. Ketika dia sendirian pun demikian. Bahkan asyaddu wa asyadd, lebih dahsyat ketika sendirian dibandingkan ketika dilihat oleh orang. Ini udah, kalau kondisi seperti ini, ketahuilah Anda adalah orang yang berbahagia, beruntung mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat sunnah di sini baca surat tabarok, sholat sunnah tabarok, masya Allah, sehingga terkenal nih teman kita ini kalau sholat sunnah panjang banget. Ternyata ketika sendirian nggak main-main dia. Kulwalawat sepertiga Quran, masya Allah. Baca surat Al-Baqarah. Jadi kalau mau memanjangkan bacaan, silakan panjangkan, terutama dalam sholat-sholat sendirian. Adapun ketika mengimami orang lain, maka diusahakan memperhatikan kondisi makmum. Memperhatikan kondisi makmum. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat bersama dengan para sahabat, sholat-sholat wajib, tidak terlalu panjang sebagaimana ketika dia sholat sendirian. Nah, kejujuran itu akan terlihat ketika seseorang itu, bagaimana sikap seseorang ketika sendiri dengan bagaimana seorang itu ketika beramai-ramai. Ya, ini akan terlihat. Maka seorang yang tidak jujur otomatis dia akan terdorong untuk melakukan fujur. Bagaimana hal itu? Karena ketika dia tidak jujur kepada Allah, ketika dia tidak jujur kepada Allah, maka dia merasa ketika sendirian, dia merasa bahwasanya dirinya lepas dari pengawasan manusia. Yang tersisa hanya pengawasan Allah. Dan bagi orang yang tidak jujur, pengawasan Allah itu adalah serendah-rendahnya pengawasan. Bagi orang yang tidak jujur, pengawasan Allah itu serendah-rendahnya pengawasan. Contoh, masuk ruangan mau mencuri, ada yang ngawasi enggak? Siapa? Allah. Allah mengawasi melalui CCTV atau enggak? Enggak perlu. Tapi coba, kalau mau mencuri masuk ruangan, yang ditengok apa dulu? Pojok ruangannya dulu. CCTV. CCTV. Dia yang dicari cuma pengawasan apa? CCTV. Allah itu, pengawasan Allah dijadikan serendah-rendahnya pengawasan. Sehingga kalau tahu sudah tidak ada CCTV, masuk sudah enggak tengok-tengok kanan kiri sudah. Maka orang yang tidak jujur kepada Allah potensi besar sekali untuk melakukan dosa. Orang yang tidak jujur memiliki potensi yang sangat besar sekali untuk melakukan dosa. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal kadhiba, sesungguhnya kedustaan, ini ketidakjujuran, yahdi ilal fujuri, mendorong seseorang untuk melakukan apa? Kefajiran. Apa itu fujur atau fajir? Yaitu semua bentuk penyimpangan dari ketaatan kepada Allah. Semua bentuk penyimpangan dari ketaatan kepada Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kefajiran itu, dosa itu mendorong manusia untuk masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau memberikan beberapa contoh perbuatan dusta. Ya. Beliau memberikan contoh beberapa perbuatan dusta. Setelah sebelumnya dia mengatakan bahwa dusta itu adalah sebuah perkara yang haram, sehingga para ulama memasukkan kedustaan, menggolongkan kedustaan sebagai dosa besar. Dusta itu adalah termasuk apa? Dosa besar. Salah satu ciri dari dosa besar adalah sebuah dosa yang diancam dengan api neraka. Itu salah satu ciri. Ya. Salah satu ciri dari dosa itu adalah dosa besar, bahwa dosa tersebut disebutkan dalam nas, dalam dalil, diancam dengan api neraka. Seperti dusta ini. Innal kadhiba, sesungguhnya kedustaan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan dosa, dan dosa tersebut mendorong seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Akhir kesudahan seorang pendusta adalah apa? Neraka. Ya, setiap dosa yang diancam dengan neraka, ketahuilah itu adalah ciri dosa, dosa besar. Apalagi usah cirinya. Di antara ciri dosa besar, kalau tidak salah dulu pernah saya sebutkan, diawali dengan laknat. Laknat dari Allah, laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. La'anallahu man dhahaba li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat, jadi menyembelih untuk selain Allah, sajen, ya, untuk sing bau reksa sebuah tempat, Kita mau bangun rumah, mau bangun gedung, mau bangun pelabuhan getek, pelabuhan getek di desa. Kemudian kita menyembelih di untuk yang bau rukso di tempat itu. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun rumah, membelih pitik, darahnya dikucurkan di apa namanya? Tanah pekarangan yang akan dibangun dengan harapan nanti menghilangkan balaknya, ya. Dan seterusnya. Ini namanya menyembelih untuk selain Allah, ya. Menyembelih untuk di larung, di lautan, di kali, ya. Maka ini adalah bentuk-bentuk perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah, tidak main-main. Laknat itu dijauhkan dari rahmat, dari kasih sayang Allah. Contoh lagi misalnya, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah, ya. Digeser saben arep tandur dipacul galengi 5 senti, telung wulan meneh berpanen pacul meneh 5 senti, gitu kan? Kan biasanya ngersi galeng itu kalau mau apa? Tandur. Sekali tandur 5 senti, kali tandur 5 senti. Setahun sudah berapa senti? 15 senti. Oh, masya Allah. Makanya kalau anda kita jadi petani, mendingan mopok galeng daripada nopo macul galeng. Tidak seberapa yang terkurangi dari tanah kita, tapi kita selamat dari laknat, ya. Kemudian contohnya lagi, nah ini kaitannya dengan pegawai petanahan, ngeri ini. Karena disodori koper yang cukup gede, ya, isine yo ming duit, maka dia siap untuk merubah tanah. Menyaksikan bahwasanya ini tanahnya fulan, mengukur dengan ukuran sekian, padahal itu sebetulnya bukan tanah dia. Ini juga termasuk kedustaan. Sudah mendolimi juga dusta. La'anallahu man la'ana walidayh. Demikian juga Allah melaknat orang yang suka melaknat kedua orang tuanya. Bertengkar, saling menjelekkan, kehabisan bahan untuk menjelekkan. Tinggal apa? Tersisa kesempatan orang tuanya yang belum dijelekan. Oh, dasar kamu anaknya fulan, fulan itu gini. Nah, dibales sama dia. Oh, kamu juga bapak yang bernama fulan toh. Nah, saling menjelekan, menghina orang tua dari orang lain sehingga orang tua kita dihina. Ini namanya melaknat kedua orang tua. Ya, kalau kita melaknat secara langsung mungkin sulit, jarang, walaupun ada orang-orang yang semacam itu, waliyahdubillah. Dan seterusnya, ini diawali dengan laknat. Tadi diawali dengan laknat atau diancam dengan neraka atau diancam dengan hukuman hudud di dunia. Entah itu potong leher, ya. Entah itu hukuman potong tangan, entah itu hukuman rajam, entah itu hukuman cambuk. Maka dosa-dosa yang semacam itu adalah termasuk dosa besar. Nah, dusta ini diancam dengan ancaman neraka. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, para ulama memasukkan dusta ini adalah termasuk dosa besar. Dosa besar yang dianggap biasa, ya, dosa besar yang dianggap biasa. Kenapa dianggap biasa? Banyak kalangan masyarakat, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, menjadikan kedustaan sebagai sebuah kebiasaan. Saya berikan contoh di pasar, ya, di pasar pelem harganya berapa sekarang? 25 katanya, 25 kilo. Dinyang rong puluh hewu. Raintuk jarene, aku le kulaan sekilo wewis selikur misalnya. Padahal dia kulaannya enggak per kilo. Kulaannya berapa? Sak kotak. Ya. Kemudian dipilih-pilih yang besar, kemudian apa? Yang kecil, kemudian yang sudah mateng begitu. Dipilih-pilih. Enggak tahu cara adab. Yang jelas kata-katanya sederhana, aku le kulaan per kilo wewis. Nah. Atau ya mau wis dinyang semene wae ra entuk padahal belum ada yang nyang ya. Tadi sudah ditawar sekian saja enggak saya kasihkan padahal belum ada yang nawar ya. Ya, Masya Allah. Jadi terkadang ringan seperti itu, tampaknya sederhana, akan tetapi apa itu adalah sebuah kedustaan. Dan ini banyak terjadi di pasar. Ya, banyak terjadi di nopo pasar. Makanya pasar itu adalah satu tempat yang paling dibenci oleh Allah. Tapi kok kerasan ya kita kalau masuk pasar. Nah, mudah-mudahan Allah menjaga para pedagang yang di pasar, kaum muslimin, dan juga siapapun juga yang masuk ke dalam pasar. Makanya doa masuk pasar itu jangan lupa. Masuk pasar itu ada doanya supaya kita ingat bahwa Allah senantiasa mengawasi kita meskipun di pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan lupa ini. Masuk supermarket, masuk pasar, ini kesempatan para pedagang yang para kaum muslimin yang kesibukannya di pasar untuk mendapatkan kebaikan ini. Kata Rasulullah SAW akan dihapuskan darinya 1000 keburukan, ini 1,000,000 ya. Alfu alfin, alfu alfi sayiat, dihapuskan darinya 1,000,000 keburukan, dituliskan baginya 1,000,000 kebaikan. Dihapus 1,000,000, ditulis 1,000,000, ditambah lagi dan dibangunkan baginya rumah di surga. Oh. Setiap hari dapat undian gratis, enggak pakai diundi malah langsung. Ya. Langsung. Makanya kedustaan ini banyak terjadi. Meskipun apa? Kedustaan ini dosa besar tapi banyak terjadi karena dianggap hal yang biasa. Ini satu contoh di pasar, ya. Kemudian Syekh Utsaimin memberikan contoh yang lain. Di antara bentuk kedustaan yang paling dahsyat, wa min a'zamil kadhib. Ya, di antara bentuk kedustaan yang paling berbahaya, paling dahsyat adalah ma yaf'aluhu annasul yawma. Yang sering dilakukan oleh sebagian manusia pada hari ini. Ya'ti bil maqalah kadziban. Dia sengaja mengucapkan perkataan dusta. Lakin min ajli an yudhikan nas. Dengan tujuan untuk membuat orang ketawa. Ya. Saya lucu. Saya ngapusi. Saya laris. Na'udzubillah min nalik. Ya, ini hati-hati yang semacam ini. Ini termasuk kedustaan yang paling dahsyat. Ya, kedustaan yang paling dahsyat. Kenapa paling dahsyat? Karena ancamannya pun enggak main-main. Ancamannya pun enggak main-main. Waqad ja'a fil haditsil wa'id 'ala hadza. Sebutkan dalam hadis ancaman dari perbuatan tadi, berkata dusta dengan tujuan untuk bikin ketawa, ya. Sengaja ngelucu tapi ngapusi. Ngapusi ben lucu. Ya, ngapusi ben lucu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wailun. Celaka. Liman haddatsa. Bagi orang yang berkata fakadzaba. Tapi ternyata berdusta. Liyudhika bihil qawma, untuk bikin orang lain ketawa. Wailun liman haddatha fakadzaba liyudhika bihil qauma. Celaka orang yang berkata dusta dengan tujuan bikin ketawa. Wailun lahu thumma wailun lahu. Celaka, celaka. Allahumma musta'an. Jadi ini ancaman yang berat sekali. Wa hadza wa'idun 'ala amrin sahal inda katsirin minan nas. Ini ancaman yang sangat dahsyat bagi sebuah perkara yang dianggap sepele bagi sebagian manusia. Apalagi kalau sudah mendekati, dulu saya ingat saya kalau mendekati hari-hari raya atau setelah hari raya, acara-acara itu diisi dengan acara-acara yang di dalamnya banyak perkataan dusta untuk bikin ketawa. Ini bahaya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, kepada kaum muslimin ya, untuk meninggalkan perbuatan yang semacam ini. Ya memang mungkin seneng ya, tapi ternyata dosa, dosa besar. Hujibatin jannatu bil makari. Surga itu dihiasi dengan perkara yang enggak mengenakkan. Pengen mlebu surga ketone angel temen ya. Harus meninggalkan sesuatu yang banyak, mengerjakan sesuatu yang banyak. Sementara wahujibatin naru bil asyahawat. Sementara neraka itu dihiasi dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Ya, maka kita mudah-mudahan diberi bimbingan oleh Allah, taufik oleh Allah untuk senantiasa melakukan ketaatan dan menjauhi kedustaan. Allahumma amin. Fal kadhibu kulluhu haram, kata Syekh. Dusta itu semuanya apa? Haram. Wa kulluhu yahdi ilal fujur. Semuanya mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan dosa. Tidak dikecualikan satu pun, kata Syekh. Adapun hadis yang menerangkan dan mengecualikan perbuatan dusta yang diperbolehkan, maka kata para ulama, itu bukan dusta yang benar-benar dusta. Itu adalah dusta yang disebut dengan tauriyah. Dan ini sudah kita bahas. Ya. Mengatakan sesuatu yang difahami oleh orang lain A, padahal kita memaksudkan apa? B. Ini namanya tauriyah. Bukan dusta murni. Walaupun sebagian ulama pun mengatakan boleh. Dalam hal ini dusta murni pun boleh. Dalam hal apa? Dalam perang. Kemudian dalam mendamaikan antara dua orang yang bertikai. Kemudian perbincangan antara suami dan istri untuk membahagiakan istri atau membahagiakan suami. Jadi bukan untuk melarikan diri dari kewajiban, bukan. Dengan catatan adalah untuk tujuannya adalah membahagiakan suami atau istri dan bukan lari dari kewajiban. Mas, sudah sholat? Sudah. Padahal belum sholat. Loh kok gak boleh? Kan dusta boleh suami istri. Iya, tapi bukan untuk melarikan diri dari kewajiban. Ya. Dek, tadi keluar rumah pakai jilbab enggak? Pakai. Padahal otong-otong. Gak pakai apa? Jilbab. Ini dusta, enggak boleh. Karena dia untuk melarikan diri dari kewajiban ya. Nah yang dibolehkan tiga itu. Dalam peperangan, mendamaikan dua orang yang bertikai, kemudian perbincangan antara suami dan istri. Dek, bagiku kamu adalah wanita yang paling cantik di dunia ini. Masya Allah. Di dunia ini maksudnya. Yani di dunia depanku. Maksudnya mungkin dia bukan. Di luar sana banyak yang lebih cantik. Di dunia sana maksudnya. Kalau di dunia ini, kamu yang paling cantik. Itu maksudnya begitu. Maksud suaminya. Ya. Yang seperti ini untuk membahagiakan istri. Oh, senang istri ya toh, Mas. Berarti aku enggak perlu dandan tuh, cantik toh. Wah, oh, ini. Ya, masyaallah. Fa'ala kulli hal. Asal bukan untuk melarikan diri dari kewajiban. Kewajiban sebagai seorang suami, kewajiban dari hamba Allah, maka dia boleh. Tapi ulama sebagian mengatakan itu dustanya bukan dusta sungguh-sungguh. Dustanya yang dinamakan tauriyah. Adapun dusta yang sungguh-sungguh, semuanya haram, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini salah satu contoh kedustaan yang menyebar di kalangan manusia, yaitu dusta untuk berbohong, dusta untuk membuat orang ketawa. Ya. Di antara dusta yang paling berbahaya juga, dan ini mengancam kita para mubaligh, mubalighat, mubalighin, ustad, ustadzah, dai dan duat, adalah berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis Nabi, padahal bukan hadis Nabi. Atau menyebutkan sebuah hadis padahal hadis itu palsu atau dhaif sekali yang tidak bisa dijadikan sandaran dan hujah dalam beragama, tanpa menerangkan bahwasanya hadis itu dhaif. Ini dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini dosa besar. Man kadhiba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama diriku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia menyediakan tempat duduknya di neraka. Dan ini sudah sering saya peringatkan untuk diri saya sendiri dan juga kaum muslimin. Terkadang kita masuk bulan Ramadan, di antara sikap yang kita jauhi kan sikap dusta ya. Orang dulu mengatakan ojo ngapusi, nek ngapusi posone batal. Dan memang benar sebagian ulama mengatakan bahwasanya dusta itu, sebagian ulama mengatakan bahwasanya dusta itu bisa membatalkan puasa sebagaimana ghibah dan yang lainnya. Para mubalik mungkin menyampaikan jangan dusta. Ya. Ketika sedang berpuasa lebih baik tidur daripada dusta. Karena tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Sebagaimana disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mengatakan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah sebagaimana dalam hadis. Daripada dusta mendingan apa? Tidur. Dia ingin menyelamatkan manusia dari kedustaan, tapi memberikan solusi dengan benar solusinya. Mendingan tidur daripada ngapusi. Tapi solusinya itu diambilkan dalil yang bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang itu sudah berdusta. Ini bahaya. Ngajari wong ben ra ngapusi, awake dhewek malah ngapusi. Ki sing jenenge jar koni, iso ngajar ora iso ngakoni. Karena mungkin tidak tahu atau karena tahu tapi nekat. Na'udzubillahi minzalik. Mudah-mudahan Allah mengampuni para ustaz kita yang mungkin kelepasan bicara, masih ada sisi-sisi yang banyak tidak tahu, termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memberikan kepada mereka petunjuknya, hidayahnya, sehingga dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan, oh ternyata yang saya sampaikan itu adalah apa? dhaif. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Karena terus terang, sebagai seorang ustadz, da'i, pengajar, itu berat sekali. Kalau ada kesalahan, maka doakan pengajar Anda supaya kembali kepada kebenarannya. Tegur kalau Anda tahu dia memiliki kesalahan. Sampaikan kepadanya kalau memang yang disampaikan itu adalah sesuatu yang palsu, sesuatu yang dhaif, sesuatu yang salah, sampaikan. Ini bentuk sayang kita kepada sesama kaum muslimin. Ini diantara bentuk dusta. Diantara bentuk dusta, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah kedustaan seseorang untuk memakan harta orang lain. Sumpah palsu, saksi palsu. Sekarang modelnya saksi bayaran. Ya. Ada beberapa saksi bayaran, bukan di semua tempat. Persaksian palsu, sebuah peradilan sudah di apa? Sudah di rekayasa. Kalaupun seperti ini ada, maka ini adalah termasuk kedustaan. Untuk menghalalkan yang haram dan untuk mengharamkan yang halal. Ini bahaya sekali. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada kita semua, mengampuni kita semua, dan membimbing kita semua ke dalam kebenaran. Ini diantara bentuk-bentuk dusta. Dan ketahuilah bahwasanya fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan senantiasa seorang itu berdusta dan berdusta dan berdusta, membiasakan dirinya dengan dusta sampai ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Maka dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa seseorang itu biasanya terkenal dengan kebiasaannya. Sehingga para ulama mengatakan, man urifa bisidq fala yumkinu kidzbuh. Orang yang sudah terkenal suka jujur, sulit sekali dipercaya kalau dia itu sampai berdusta. Orang akan mengatakan, gak mungkin bohong ini orang, karena biasanya apa? Jujur. Sebaliknya, waman urifa bil kadzib fala yumkinu sidquhu. Orang yang sudah terkenal dengan pendusta, sulit dipercaya kejujurannya. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang jujur dan menyelamatkan kita dari sifat dusta. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.